Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnati ila midin. Pemirsa pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita ribuan nikmat. Sungguh, jika kita dituntut untuk mensyukuri nikmat demi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita tidak akan mampu untuk mensyukuri dengan secara sempurna. Maka oleh sebab itu, dalam setiap hari, rangkaian yang selalu kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah, kemudian juga istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena betapa seringnya kita untuk lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita merasa bahwa tidak ada nikmat pada diri kita. Sungguh ini bentuk kekufuran kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Saudara-saudara seiman, sungguh banyak sekali nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin terhitung dan dinilai oleh uang, ya, oleh materi. Maka oleh sebab itu, selalulah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim. Jika kalian bersyukur, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, ya, sungguh akan menambah nikmat tersebut. Tetapi jika sebaliknya kita kufur kepada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras. Semoga nikmat-nikmat tersebut dapat kita pergunakan, kita manfaatkan pada jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutamanya untuk menjadikan sebagai jalan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, juga kita tidak lupa untuk berbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban, berjuang dalam menyampaikan wahyu yang Allah amanahkan kepada beliau. Dengan segala pengorbanan dan perjuangan beliau hadapi demi untuk sampainya hidayah kepada umat beliau, demi untuk menyelamatkan umat beliau dari kesesatan dan dari api neraka. Maka oleh sebab itu, beliau bersabdakan bahwa sebaik hari kalian adalah hari Jumat, maka beliau mengatakan, maka perbanyaklah untuk bersolat kepadaku pada hari itu. Dan juga begitu banyak hadis-hadis lain menyebutkan tentang keutamaan untuk bersolat kepada Rasulullah SAW. Dan betapa seringnya kita mendengar ungkapan untuk mengajak bersolat kepada Rasulullah SAW, tetapi juga betapa kita sering pula melalaikannya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita pada kesempatan ini masih melanjutkan biografi dari salah satu imam penulis kutubi sittah, yaitu Imam Ibnu Majah, yang dimana pembahasan kita ini rangkaian daripada pembahasan biografi-biografi ulama yang wafat di dalam kekuasaan yaitu Al-Mu'tamid Allah, ya, yang wafat di dalam kekuasaan beliau. Ya, pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan berbagai ulama-ulama dalam wafat dalam kekuasaan beliau, ya, di Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian ada Abu Daud, kemudian Tirmizi, kemudian adalah Imam Ibnu Majah yang beliau wafat pada tahun 273 Hijriah, ya, itu pada tahun 273 Hijriah. Kita mencoba mengenal beliau karena juga nama beliau sering terdengar disebut-sebut di dalam meriwayatkan hadis, ya. Apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh beliau, akan banyak ustaz menyebutkan hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dalam sunannya. Dan kita tentu selayaknya lah kita mengenal para ulama-ulama yang telah berjasa bagi umat ini, yang telah membukukan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang telah membukukan ilmu, sehingga pada hari ini ilmu-ilmu yang ada mereka, yang mereka kena, yang mereka dapat di masa mereka, tetap dapat kita nikmati, dapat kita tuntut dan kita pelajari pada hari ini. Sungguh besar sekali jasa-jasa para ulama yang telah mengorbankan waktu mereka untuk agama yang mulia ini. Menulis di masa mereka tidaklah semudah dan murah seperti zaman sekarang, ya. Tidaklah, kita tahu bahwa di masa mereka terbatas sekali, mulai dari alat-alat untuk menulis, ya, waktu, tempat, pencahayaan, segala macamnya. Banyak sekali kekurangan di masa mereka. Akan tetapi mereka tidak atas kekurang-kurang itu, justru malah motivasi mereka untuk memberikan terbaik pada umat ini. Subhanallah. Kalau lah seandainya kita hidup di zaman mereka, kita enggak tahu ya, mungkin kita akan banyak mengeluh mungkin ya. Kalau kita lihat baik di kondisi politik, kondisi ekonomi yang mereka alami ya, tetapi hal semua itu tidak membuat mereka lalai dari menyebarkan ilmu, lalai dari berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga mengenang jasa mereka, kita mendoakan mereka rahimahullahu al-mutaqaddimin wal mutaakhirin ya. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita yang telah berkorban waktu, tenaga, harta mereka untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Atas yang melalui mereka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agamanya kepada kita, sehingga hadis-hadis yang mereka dengar, ilmu yang mereka dapat, tetap kita perkitar di mati hari ini. Coba bayangkan, sudah berapa abad sampai hari ini jasa mereka masih dapat kita kenang, ilmu mereka masih kita dapat kita pelajari. Maka dari itu juga sebagai ibrah, pelajaran bagi kita sebetulnya para dai, para ustaz, maka kita tidak boleh terlena dengan kemewahan. Dan segala kekurangan pemanya juga tidak perlu kita jadikan sebagai alasan untuk terlambat berdakwah, terlambat belajar, terlambat untuk mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Biarlah para ulama-ulama kita dengan segala keterbatasan, kekurangan, mereka tidak pernah mengeluh. Mereka juga melahirkan karya-karya yang besar bagi umat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran kepada kita dalam menjalankan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, ya, dan mengamalkannya. Itu sedikit ibrah ya. Karena itu perlu kita kenang jasa mereka, kita doakan mereka ya. Terutama adalah kita memanfaatkan ilmu yang telah mereka wariskan, kita pelajari, kita kembangkan ya. Itu bentuk penghargaan kepada mereka, bukan sekedar memperingati hari kelahiran mereka atau memungut buku-buku mereka tanpa dipelajari dan tanpa didalami. Saudara-saudaraku seiman, pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengenang jasa-jasa ulama, tidak sedikit yang telah berkorban demi agama ini. Tetapi suatu hari perlulah kita berenung, apa yang telah kita berikan untuk agama ini? Ya, apakah kita pikiran kita hanya makan, minum, ya, punya rumah, punya harta, ya? Tidakkah pernah dalam satu hari kita berpikir, apa yang telah kita berikan untuk agama hari ini? Apa perjuangan yang telah kita berikan untuk agama Allah pada hari ini? Yang kalau kita lihat para ulama-ulama kita, mereka berkorban dari masa muda mereka, tidak pernah manja-manja, tidak pernah rekreasi ke sana sini. Seperti anak muda hari ini yang memiliki perlu hari libur, perlu hari istirahat, perlu dibebankan belajar. Subhanallah, ulama kita ya, semenjak mereka dari usia muda sudah mengorbankan waktu mereka, mengorbankan segala kehendak-kehendak hawa nafsu mereka, dan mereka tundukkan hawa nafsu mereka untuk mencari agama Allah, mempelajari agama Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula para ustaz-ustaz kita hari ini, tidak sedikit mereka yang mengorbankan keperluan pribadi mereka, bahkan keluarga mereka. Semoga Allah SWT menjaga para ustaz-ustaz kita dan berkahi ilmu mereka, keluarga mereka. Baik, kita akan mulai dengan biografi beliau. Biografi beliau terdapat seperti yang di dalam Ibnu Katsir yang menyebutkan di sini dalam Bidayah wa Nihaya, yaitu pada orang-orang yang wafat pada tahun 273 Hijriah ini, beliau menyebutkan di antaranya adalah yaitu Ibnu Majah Al-Qazwini. Ya, Qazwini. Sahibu Sunnah wa huwa Abu Abdullah, jadi kunyanya Abu Abdullah bin Yazid bin Majah Al-Qazwini. Ya. Maula Rabi'ah sahibu kitab Sunan Al-Masyhurah. Jadi nama beliau adalah yaitu Muhammad, bapak beliau Yazid, kakek beliau Ibn Majah Al-Qazwin. Ada juga ayah. Kemudian Maula Rabi'ah sahibu kitab Sunan. Beliau ini adalah maula bagi kabilah Rabi'ah. Ini maka bukan Rabi'i. Al-Qazwini adalah daerah tempat beliau lahir. Nanti kita akan jelaskan sedikit bagaimana Islam masuk ke daerah Qazwin tersebut. Yang pengarang kitab Sunan yang masyhur, kata beliau, ya. Dan di situ dapat dinilai bagaimana ilmu beliau, yaitu kitab Sunan beliau ini, wahiyah dalatun ala ilmihi, menunjukkan tentang betapa wahiyah dalatun ala amalihi wa ilmihi, kata beliau Ibnu Katsir. Dan itu sebagai bukti bagaimana karyanya dia dan ilmunya dia wa tabahurihi, dan bagaimana kedalaman ilmunya, wa tilaihi, dan luasnya apa namanya penguasaan ilmunya, ya, itilaihi, membaca berkaya ilmu, ya, wa tibai lisunnah nabawiyah, dan juga melihat bagaimana beliau begitu apa namanya konsentrasi, begitu punya himma, memiliki semangat yang tinggi untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW fil usul, ya, fil usul, dan di dalam pokok-pokok agama, baik pokok akidah dan seterusnya, wal furu' maupun di furu', ya, usul dan furu', bisa maksudnya akidah atau ahkam fikih, ahkam-ahkam fikih. Wa istamilu ala isnai wa salaisina kitaban, di mana kitab Sunan Ibnu Majah ini mengandung apa namanya terdiri dari 32 kitab. Kitab itu maksudnya babnya, ya, bab-bab yang terbagi, ya, wa alfu khamsumi'a bab, dan juga di setiap kitab itu, dua kitab, ada lagi bab, yaitu sekitar 1500 bab, ya, 1500 bab, ya. Wa yahtawi ala 4000 hadisin, dan sunan, kitab sunan beliau ini yaitu mengumpulkan sekitar 4000 hadis, ya, kulluha jayadun siwa yasir, ya, hadis-hadisnya bagus-bagus kecuali sedikit, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, ini nanti kita akan jelaskan bagaimana kedudukan sunan beliau di antara kitab-kitab yang enam, kitab hadis yang enam, yaitu Kutubus Sittah, ya, yang menjadi pokok, ya, dalam apa namanya kitab-kitab hadis yang dijadikan memiliki keutamaan di sisi ulama rahimahullah. Dan di mana seperti mana kita kisahkan Abu Bukhari, Bukhari, Muslim, ya, setelah menulis kitab pasti mereka memeriksakan kepada salah seorang ulama. Ini suatu budaya yang mungkin perlu dihidupkan dulu dalam ketika menulis karya ilmiah, ya, di mana ulama-ulama dulu perlu memeriksakan apa yang dia tulisnya kepada ulama lain atau pada gurunya, supaya apa yang mereka tulis, apa yang mereka catat, ya, dapat koreksian atau tambahan atau pengurangan, ya, dalam apa yang mereka tulis. Nah, beliau Abu Zu'ar Razi jelas guru daripada ulama Kutubus Sittah, ya, dan itu bahwa Ibnu Majah memberikan kitab ini kepada beliau. Kemudian wa ana intaqada minha bid'ata asyar haditan. Kemudian di dalam kitab itu yang diberi catatan oleh Abu Zur Ar-Razi ada sekitar belasan hadis, ya, belasan hadis. Rabu yaqulu innaha mawdu'atun aw munkaratun jiddan, ya. Dan boleh jadi hadis itu ada hadis maudhu' dan hadis yang munkar. Sekali, hadis munkar sekali. Maudhu' hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang dalam rawinya ada orang yang pendusta. Kalau munkar adalah hadis rawinya yang dhaif menyalahi riwayat yang siqah. Walau tafsirun hafil, dia punya karya juga tafsir, dalam tafsir, wa tarikhun kamil, dia juga punya karya ini menjadi tarikh, tentang karya milla dan sahabat ila asri, jadi punya karya, dia menulis tarikh, ini maksud tarikh sejarah, ya, bisa biografi para ulama, ya, dari masa sahabat sampai kepada masanya. Qala Abu Ya'la Al-Khalil bin Abdullah, ya, Khalil bin Abdullah Al-Khalili Al-Qizwini, ini salah ulama dari satu daerah dengan Ibnu Majah. Abdullah Muhammad bin Yazid, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, wa yu'rafu Yazid bi Majah Maula Rabi'ah. Jadi ada yang menyebutkan bahwa Majah itu adalah lakab, gelar bagi ayahnya. Ada yang menyebutkan Majah itu adalah kakeknya Majah, ya. Kemudian beliau belajar ilmu, ya, dari usia yang sangat belia, berbagai daerah di dunia Islam saat itu. Kazwin, bagaimana daerah Kazwin ini, ya, yaitu Kazwin ini dibuka atau ditaklukkan masuk ke dalam wilayah Islam di masa kekuasaan Utsman bin Affan. Kazwin, ya. Wasbaha al-Bara bin Azib, sahabi al-Jalil, awalu walin alaiha. Jadi yang pertama menjadi gubernur di daerah Kazwin itu adalah di masa Utsman bin Affan, yaitu Bara bin Azib, sahabat yang mulia, ya, itu adalah gubernur pertama di masa Utsman di sana. Ini juga menunjukkan bagi kita menolak syubhat-syubhat orang terhadap Utsman bin Affan bahwa dia mengangkat keluarga untuk menjadi pejabat, itu juga tidak benar. Karena banyak sahabat-sahabat lain yang diangkat oleh beliau, ya. Seperti Bara bin Azib itu diangkat menjadi gubernur di daerah Kazwin ini. Setelah daerah Kazwin pada tahun 224 Hijriah, atau sekitar 644 Masehi, ya. Itu awal Islam masuk ke daerah Kazun tersebut. Ya. Kemudian setelah itu, setelah daerah tersebut menjadi daerah Islam, maka tinggal di situlah banyak ulama-ulama dan para pedagang yang dari Arab, ya. Watasarraba ila lisan al-Arabi. Akhirnya bahasa Kazwin berubah menjadi bahasa Arab. Ya. Kemudian wama kada yatullu qarnul salis hijri hatta iktasabat Kazwin syuhratan kabiratan. Ya, tidaklah lama pada abad ketiga Hijriyah, kota Kazwin menjadi kota yang masyhur, kota yang besar. Syuhratan, memiliki kemasyhuran sekali, ya, memiliki kemasyhuran yang tenar. Di ketenaran daerah itu bukan karena kemajuan ekonominya, bukan keindahan alamnya, tapi karena banyaknya ulama-ulama yang muncul di daerah tersebut, itu kemasyhurannya. Ya, bukan karena di sana ada rekreasi yang bagus, bukan karena di situ ada apa namanya pertanian yang luas, perdagangan, bukan. Jadi fi zamanil hadis, ya, fi fevanil hadis. Jadi kemasyhuran kota Kazwin itu, ya, setelah tahun ketiga pada abad ketiga Hijriah itu di dalam bidang pengembangan ilmu hadis. Nah, wa baraza fi adadin kabir minal muhaddisin, sehingga dimunculah jumlah yang sangat besar ulama-ulama hadis dari kota Kazwin ini. Di antara seperti Hafiz Ali bin Muhammad Abil Hasan At-Tanafisi yang wafat pada tahun 233 Hijriah, ya, atau sekitar 847 Masehi, ya. 447 Masehi. Dan juga Hafiz Amr bin Rafi', ya, Hafiz Amr bin Rafi' Al-Bajali yang wafat pada tahun 237 Hijriah. Dan juga Ismail bin Taubah yang wafat 247 Hijriah, dan Ibnu Majah Sahibus Sunan, yang Ibnu Majah yang sedang kita bicarakan ini, ya, yang sedang kita bicarakan, itu di antara ulama, banyak ulama-ulama masyhur di sana, ya, ahli hadis muncul dari daerah Kazwin tersebut. Ada satu hal di sini, kaidah bagi para kepala daerah, bagi kepala para pemimpin, ya, banyak mereka dalam mengangkat ekonomi daerah, yang pertama yang menjadi acuan selalu adalah ekonomi, ya. Itu yang mereka utamakan adalah masalah kemajuan dalam bidang pariwisata, dan itu pada umumnya itu yang dipikirkan sehingga menarik, dapat menarik wisatawan. Padahal kita tidak ragukan efek-efek dari hal itu banyak sekali, tersebarnya perbuatan-perbuatan amoral tidak terhitung. Alangkah baiknya setiap daerah itu adalah berupaya maju dalam bidang pendidikan, karena bila maju dalam bidang pendidikan membuka sekolah-sekolah yang bagus, ya, bukan malah dihalang-halangi kalau ada orang yang membuka sekolah-sekolah, ya, tetapi diberi motivasi sehingga berkumpullah para tokoh-tokoh, pertama orang-orang yang ahli di daerah dia, ya, kemudian ekonomi masyarakat akan naik. Dan cara apa? Kata yang menetap di sana adalah nanti akan banyak orang berkunjung, ya, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai seminar, segala macam, akan lebih juga berpikir sedemikian. Ya, setidaknya tidak semua kepala daerah lah berpikir hanya berpikir untuk wisata saja, tapi coba buat juga semacam apa, yaitu kota pendidikan yang membanggakan, ya, pendidikan, sehingga para ahli akan hidup di kota dia, yang menguni kotanya adalah orang-orang terpelajar, maka kota tersebut akan menjadi kota yang maju dari segi apa, keperadaban, akan maju di segi peradaban, karena yang tinggal di sana orang-orang berilmu, orang-orang yang baik, orang-orang yang tahu agama, maka kota itu akan menjadi kota yang nyaman, tentram. Ya, pasti ada pengaruhnya. Sebuah lembaga pendidikan yang bagus akan mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ya, maka kalau hanya berpikiran dari segi ekonomi saja, hanya untuk dari sisi wisata, tidak ragukan, ya, kita juga tidak menyalahkan, hal itu boleh-boleh saja, tapi jangan lupa hendaknya untuk juga yang harus menjadi sebagian kepala daerah berpikirkan bagaimana supaya kotanya maju adalah karena di sisi pendidikan. Terkenal kota berpendidikan, banyak perguruan tinggi yang hebat di situ, sekolah-sekolah SMA yang maju, ya, sehingga melahirkan, ya, tokoh-tokoh yang besar. Nah, ini suatu ide yang para daerah-daerah yang mungkin juga tidak bisa dibanggakan dari segi wisatanya, ya, pemainnya, ada banyak sebetul hal-hal yang bisa dilakukan, ya, di antaranya seperti terutama kota-kota yang pernah bersejarah, menoreh sejarah di dunia Nusantara ini dari bidang pendidikan. Ya, seperti Sumatera Barat, ya, yang melahirkan banyak sekali sekolah-sekolah yang dulu yang dibanggakan di Asia Tenggara, bukan di Indonesia saja, di Asia Tenggara, seperti dulu Tawalib Padang Panjang, ya, kemudian juga Dinia Putri Padang Panjang, ya, kemudian Normal Islam ini dulu yang ada di, yang sekarang berganti dengan yaitu Yayasan Abdul Ahmad, banyak sekali di mana, ya, maka sebetulnya kita yang punya sejarah pendidikan, tokoh-tokoh lahir hebat-hebat, maka hendaknya itu dipertahankan sebagai kota pendidikan, kota budaya, kota agama, ya, melahirkan tokoh-tokoh agama. Dan banyak sekali kota-kota di Indonesia yang memiliki tokoh-tokoh agama yang hebat-hebat, dan juga sejarah-sejarah lembaga pendidikan yang telah menoreh, melahirkan tokoh-tokoh besar di bangsa ini, hendaknya itu tetap dikenang dan dihidupkan. Jangan sampai hilang, hanya tinggal cerita, ya. Ini sedikit ya, saya mengenang bagaimana Sumatera Barat yang dahulu menjadi daerah lahirnya tokoh agama yang sangat banyak sekali. Ya, kita tidak lupa dengan Buya Hamka, Muhammad Nasir, ya, Agus Salim, dan tokoh-tokoh nasional seperti Muhammad Hatta, Sri Puding Purwonegara, Muhammad Jamin, banyak sekali tokoh-tokoh, ya, banyak sekali, baik dari wanita juga banyak. Maka hendaknya, ya, kita harus, ya, membina generasi muda kita, perkenalkan bagaimana perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita yang telah membangun bangsa ini, ya, sehingga tidak terlihat ada kesenjangan di dalam memberikan pengetahuan pendidikan kepada masyarakat. Nah, itu sedikit, semoga para kepala daerah di Sumatera Barat dapat menangkap pesan ini, ya, menghidupkan kembali, ya, batang terendam, ya, bisa istilah batang terendam, ya, membangkit kembali, yaitu bagaimana dahulu bahwa daerah Sumatera Barat sangat terkenal dengan kelahiran ulama, tokoh-tokoh yang hebat, ya. Maka yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala daerah adalah tentang pendidikan. Pendidikan agamanya, pendidikan umum yang juga dibarengi pendidikan agamanya, ya, karena itu cuma ciri khas setiap daerah itu adalah yang terutamanya seperti ciri khas dalam menjalankan berpegang teguh dengan ajaran Islam. Baik, kita lanjutkan sedikit. Maka ini seperti faedah kita katakan, kenapa kota Kazuin itu menjadi kota yang menjadi kota sangat terkenal, karena di sana lahir tokoh-tokoh besar, ya, dari ahli hadis. Kemudian وبلغ من مكانة كازوين واتساع الحركة العلمية فيها أن خصها بعض أبنائها بالتاريخ لها. Sehingga semakin begitu luasnya perkembangan, ya, apa namanya, harakah ilmiah, kalau bahasa kitanya itu perkembangan ilmu di kota Kazuin ini, sehingga ada di antara apa namanya, tokoh-tokohnya menulis sejarah tentang Kazuin ini, ya, ya, menulis tokoh-tokohnya. Nah, ini juga perlu, ya, bagi daerah-daerah yang memiliki peranan ulama-ulamanya, tokoh-tokohnya, menulislah, ditulis kumpulan karya-karya mereka, ya, dicatat biografi mereka, pengorbanan mereka untuk agama dan negara ini, ya. Wa min asyari hadhil kutub, di antara kitab-kitab yang menulis tentang ini adalah At-Tadwin fi Akhbar Kazuin, yaitu adalah At-Tadwin fi Akhbar Kazuin, ada suatu kitab ini ditulis oleh ulama Al-Hafiz Rafi'i, ya, yaitu seorang ulama namanya Hafiz Rafi'i, pada tahun yang wafat pada tahun 622 Hijriah. Kemudian, ya, kita sebutkan tadi wa Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi'i atau Numaja, yang dikenal Ibnu Majah, lahir di kota Kazuin ini itu tahun 209 Hijriah, bertepatan dengan 824 Masehi. Wa kana anadzaka hadiratan min hawadir alam tamuju bil haraka wa nashat ilmi. Ya, dan ketika itu kota ini adalah kota-kota yang sangat maju dari segi kebudayaan ilmunya. Min hawadhiril ilm. Jadi di antara kota-kota yang apa namanya itu perkumpulan, ya, perkembangan ilmu yang cukup dahsyat, yang cukup berkembang luas gitu, ya. Tamuju bil haraka wa nashat ilmi. Jangan membangkitnya kegiatan-kegiatan ilmu yang berkembang di sana. Tazkhiru bihalakatul ulama wal fuqaha, sehingga penuh dengan kegiatan-kegiatan majlis-majlis ulama, kajian-kajian, ya, para ahli fikih, ya. Sya'nuha fi dhalika sya'nul marakiz ilmiah al-ukhra. Jadi keadaan kondisi kota Kazuin itu adalah seperti kota-kota pusat ilmu lainnya seperti Baghdad, ya. Ya, seperti Baghdad, ya. Dan juga itisya al-hadari, kemajuan kebudayaan di situ seperti Baghdad, Kufa, Basra, Maro, ya, Asfahan, ya. Dan ketika itu juga di masa itu siapa yang menjadi gubernur, yang menjadi khalifah Abbasiyahnya adalah ya Ta'isu Azha Farataratia Kuwa Hadara, yaitu Ma'mun. Kita kenal ya, yaitu khalifah Ma'mun, ya, yang begitu mengembangkan sekali perkembangan ilmu di masa dia, yaitu Ruwadul Nahda wal Mufajjirut Taqah. Dia adalah tokoh pembaharuan yang saat itu. Fi hadzal jawi ilmi Asy Ibnu Majah, dalam kondisi kemajuan ilmu seperti itulah Ibnu Majah tumbuh berkembang dari remajanya. Nah, ini kita sudah sering kita sebutkan bahwa kondisi masyarakat, komunitas masyarakat, ya, lingkungan itu sangat mendukung tentang pertumbuhan kepribadian generasi muda. Maka oleh sebab itu masing-masing kita hendaknya berupaya menciptakan lingkungan sehat bagi generasi muda kita. Jangan biarkan di lingkungan kita banyak tersebar maksiat, minuman keras, judi, kenakalan remaja. Usahakan bersama-sama masyarakat supaya anak kita tumbuh perkembangan yang sehat dalam sisi apa pemikirannya, ya, ibadahnya, agamanya. Nah, di sinilah maka kita tidak lihat ya di masa perkembangan itu ulama banyak, sekolah-sekolah banyak, akhirnya tumbuh generasi-generasi yang berkualitas tidak terhitung banyaknya. Nah, ini yang kita inginkan, bagaimana menciptakan kemajuan bangsa tidak cukup dengan program-program yang dirancang oleh kementerian. Ya, kalau tidak memang mulai dari diri masyarakat sendiri di setiap lingkungan mereka mengendalikan bagaimana suasana pendidikan, suasana keagamaan, ya, suasana toleransi dalam beragama, toleransi dalam berbeda pikiran, itu harus dihidupkan. Ya, diberi kedewasaan kepada masyarakat. Bukan masyarakat, ya, dan perbedaan-perbedaan pemahaman agama yang sifatnya adalah furu'iyah dijadikan sebagai bahan untuk provokasi masyarakat, ya, dan seterusnya. Tidak demikian, hidupkan, makanya pembangunan yang mula-mula untuk membangun bangsa ini ya dimulai dari tingkat kehidupan masyarakat di bawah, dari RT, RW, dan kelurahan. Ya, tidak cukup direncanakan di lembaga, di DPR, di kementerian saja, dibuat perencanaan. Perencanaan tinggal perencanaan, praktek di masyarakat jauh dari apa yang direncanakan itu sangat jauh. Maka sebetulnya ujung tombak pembangunan itu, maka untuk yang menjadi ketua RT, ketua RW itu mestinya ya doktor lah. Ya, doktor, dipilih doktor-doktor, supaya dia punya perencanaan untuk masyarakatnya. Ya, sekarang dianggap bahwa jabatan sebagai seorang RT itu nggak layak untuk orang-orang yang betapa banyak kadang-kadang, ya, masalah-masalah di kehidupan bermasyarakat yang RT dan RW-nya tidak mampu menyelesaikan, dia tidak punya wawasan yang mampu. Maka kalau ingin negara ini maju, maka kita harus ciptakan itu. Mulai dari RW dan RT diciptakan orang-orang yang berilmu yang tinggal di tempat itu sehingga mereka bisa mengayomi masyarakat dengan baik. Ya, itu penting sekali. Ya. Maka oleh sebab itu, ya, penting bahwa kondisi lingkungan itu menentukan pertumbuhan generasi muda. Maka oleh sebab itu sebagian orang menyatakan, ya, al-jaru qabla ad-dar. Lihat dulu lingkungan sebelum beli rumah di situ. Ya, maka itu sebelum beli rumah lihat dulu lingkungan bagus apa enggak. Ya, jangan kelihatan bangun rumah bagus-bagus, ya, tapi lingkungannya rusak. Jangan seperti itu. Nah, pentingnya itu berarti kita pembangunan yang harus kita rencanakan karena menciptakan lingkungan sehat moral, ya. Bukan sehat dari segi fisik saja, tapi sehat moral. Ya. Bagaimana moral yang sehat adalah moral yang didik dengan keimanan kepada Allah, didik dengan ajaran agama. Baik. Kemudian di sini, ya, disebutkan, ya, ini kita sudah berkali kita jelaskan bahwa ketika kita membaca biografi sejarah, bukan sekedar kita baca, tapi kita mencoba menarik kesimpulan, pandangan, ya, ide-ide, ya, inspirasi, maka perlu kita kembangkan. Dan ini yang terjadi dalam sejarah, bisa kita ambil pelajaran bagaimana mengembangkan sebuah daerah, menciptakan sebuah generasi, bagaimana mula-mula timbulnya generasi yang baik itu. Ya, di lingkungan harus diperbaiki. Kalau di pendidikan lingkungan sekolah harus benar, pergaulan tidak ada yang bebas. Ya, guru-guru adalah orang guru-guru yang menjaga kesopanan, guru yang menjaga adab dan sopan santun di hadapan siswanya. Ya, nah itu perlu sekali. Maka yang menciptakan kemajuan negara kita tidak cukup dengan cara memikirkan ekonomi, bahkan ekonomi itu menurut teori-teori sejarah kalau kita lihat hanya ikut saja nanti dengan kemajuan ilmu, ekonomi dengan sendirinya ya akan ikut. Tetapi kalau ekonomi saja yang kita lihat, kemudian tidak kita lihat pikirkan dengan moral nih, ini akan justru ekonomi itu adalah hal yang akan membawa kehancuran kepada negara kita. ya, tetapi moral, kalau ini bangsanya bermoral, dia tidak akan menjual harga negara dengan murah, tidak akan berbuat sesuatu yang akan merugikan bangsanya, baik tanah dan airnya dan udaranya. Nah, itulah perlunya. Jadi dia merasa nasionalisnya tidak nasionalis karena ekonomi, tapi memang rasa memiliki yang dalam dirinya dan ingin memajukan bangsa dia baik secara agama maupun secara dunianya. Baik, maka oleh sebab itu membangun sebuah bangsa memang teorinya sudah banyak dikemukakan oleh para ulama ya. Seperti Ibnu Nadim yang ahli dalam ilmu ketatanegaraan itu bisa kita baca di sana bagaimana membangun sebuah masyarakat yang madani ya. Bahwa kita lihat, kalau kita lihat kan membangun pimpinan negara itu jelas berambil daripada Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Membangun rakyatnya gimana para rasul itu? Membangun umatnya bagaimana para rasul itu? Dimulai dari ekonomi kah atau dimulai dari memperbaiki akidahnya, keimanan mereka? Ya kan? Itu jelas konsep yang benar, pasti, karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pernah ya, ketika terjadi kelaparan di masa-masa umat-umat dahulu yang diutus nabi yang ahli dalam ekonomi, ya. Tapi ya, nabi ahli dalam memperbaiki akidah, akhlak, ya, moral umatnya diperbaiki. Contoh di masa kaum Nabi Syu'aib itu maju sekali ekonominya, perdagangannya. Tetapi perdagangannya mana? Perdagangan yang rusak, curang dalam perdagangan. Ya, maka terjadinya penyimpangan-penyimpangan ya karena kurangnya itu pemahaman agama dan pengamalan agama itu sendiri. Baik, ini banyak kita mengambil faedah-faedah ini. Kita katakan bahwa kita membaca sejarah, kita harus mengambil pesan-pesan yang tersirat di dalam sejarah itu bagaimana membangun bangsa ini. Karena kadang kita tidak luput ya karena terperangah ya dengan konsep-konsep orang kafir, kadang-kadang kita luput dengan inti dari sebuah kemajuan itu. Bahwa inti dari sebuah kemajuan kebudayaan, budaya yang sehat, budaya yang maju bukanlah hanya di sekedar ekonomi saja. Kalau masalah ekonomi, lihat kaum Saba yang mereka maju sekali, akhirnya mereka hancur. Kenapa? Ya karena yang terjadi apa? Ya kekayaan itu tidak membawa mereka semakin dekat kepada Allah SWT, semakin kufur kepada Allah SWT. Yang terjadi apa? Ya musibah, kehancuran. Jadi bagaimanapun kita bangun gedung-gedung tinggi, kalau Allah tidak suka, Allah benci kepada masyarakat itu, Allah ingin menghazab, habis semua kan toh. Ya sekarang apa yang sedang kita alami, masih dalam suasana wabah ini, kita merasakan. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin berkehendak, semuanya Allah stop semua dengan hanya suatu wabah, suatu virus yang tidak bisa ditangkap, tidak bisa dilihat, ya kan? Mau dipenjarakan enggak tahu nih virus ini di mana. Ya kan gitu. Tapi kalau orang buat virus untuk merusak program di komputer bisa ditangkap, bisa dilacak. Tapi virus ini merusak tatanan segala kehidupan manusia yang Allah ciptakan melalui ini, melalui virus ini, manusia bingung ya kan? Maka kapan kita ini mau tunduk sama aturan Allah? Itu aja pertanyaannya. Kan yang punya bumi ini Allah SWT. Ya kenapa aturan yang terbaik itu ya aturan Allah? Karena Allah yang tahu rumus-rumus kebaikan, bagaimana cara-cara membangun manusia ini, hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu, karena dia menciptakan manusia. Tahu kepribadian manusia, watak manusia, Allah itu tahu kan menciptakan mereka. Maka Allah turunkan aturan-aturan dalam Al-Qur'an itu bagaimana menghadapi berbagai watak-watak manusia itu, bagaimana memulai membangun mereka. Ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan. Ini maka kita juga sekedar kita katakan tadi sekedar membaca sejarah, tapi mencoba menggali pesan-pesan di dalam sejarah itu. Maka kemajuan yang membuat Ibnu Majah menjadi seorang tokoh Islam juga karena kondisi masyarakatnya tadi yang kita sebutkan. Ya. Fahadha jawl ilmi al-Asy Ibnu Majah hayatahul ula. Beginilah kondisi cuaca keilmuan di, maka Ibnu Majah berkembang ya di masa awalnya dari situ. Fahafidz Al-Qur'an Al-Karim, dia hafal Al-Qur'an Al-Karim, wa tara ada halaqatil muhaddisin, belajar kepada tempat-tempat ulama mengajarkan hadis. Halaqat itu maksudnya lingkaran-lingkaran kalau bahasa Indonesianya, tapi maksudnya adalah halaqat itu maksud kita ya kelompok-kelompok kajian, kajian-kajian ya, kajian-kajian ya ulama-ulama hadis. Al-Itimtalat biha Masjid Kazwin. Jadi mana Masjid Kazwin itu penuh dengan itu. Nah, ini juga kita katakan lagi ini, sudah sekarang masjid kita menjadi pusat kajian Islam. Nah, sekarang kita membangun masjid hanya lebih banyak dari segi fisiknya. Masjid kita bagus, menjulang tinggi, bangunannya luar biasa, kokoh segala macamnya, tapi ruhnya kosong. Ya. Bahkan kalau ada orang ingin mengajarkan sunnah di masjid-masjid yang bahkan masjid-masjid yang sifatnya masjid jami, kadang-kadang dihalang-halangi dengan tuduhan ini ajarkan di sebuah ajaran Wahabi, kan gitu. Anda dihidupkan halaqah ilmiah. Bukan sekarang untuk salat jamaah saja, tapi betul-betul pusat pengembang kebudayaan Islam dari masjid itu. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah di sini, sehingga masjid itu penuh dengan kajian. Ini ada halaqah fikih, ada hadis, tafsir. Coba begitu diciptakan di masjid-masjid yang besar-besar itu. Ya, bukan hanya disewakan untuk acara, ya, dibuat dua tingkat, yang di atas dipakai atau di bawah dipakai untuk acara seminar, acara pesta, ya. Bukan sekedar itu, tapi jadikanlah sebagai pusat pendidikan umat, ya. Memikirkan kepentingan umat. Ya, masjid kita bangun tetapi hanya malam dikunci. Kemudian kalau dulu masjid-masjid itu, ini satu ide baru ya, kalau bisa setiap masjid itu punya asrama, punya asrama, punya tokoh agama satu yang siap mengajarkan kaum muslimin, dibuat rumahnya, dibuat asrama bagi tulab ilmi yang datang dan gratis tinggal di situ, ya itu bagus, sehingga masjid itu menjadi pusat-pusat yang memang pengembangan keislaman, ilmu, ya, kebudayaan, ya, sehingga terciptanya budaya yang berkualitas di tengah masyarakat. Hatta hasala qadran kabiran minal hadis summa tatalla'a ila rihla fi talabil. Setelah dia belajar di negerinya, ya, para ulama-ulama, Imam Numaja ini, kemudian dia berangkat melalang buana, berkelana mencari ilmu. Nah, ini sudah juga saya jelaskan kemarin bagaimana, ya, seorang anak muda, ya, berkelananya bukan ke gunung-gunung, tapi ke majlis-majlis ilmu, ya. Bukan ke pantai-pantai, bukan ke mana-mana. Ya, berkelana adalah ke majlis ilmu. Sehingga berkeliling di kota-kota Islam terbahasa itu, ya, dia pergi menemui berbagai ulama-ulama, ya. Tapi kita sekarang terbalik generasi muda kita. Kalau ada bola, dia berbondong-bondong ke sana, ya. Subhanallah. Jadi, oleh sebab itu, Ibnu Majah ini berkelana, melalang buana mencari ilmu, ya, ya, ke majlis-majlis ulama, ya. Dan itu sudah kebiasaan di masa itu, ya, begitu budayanya saat itu. Itu budayanya yang ada saat itu, sehingga dengan tanpa disadari dia terbawa arus lah istilah, terbawa arus, ya, untuk belajar ilmu. Dan ini tentu dia teringat sebuah hadis yang dinukil oleh para ulama di sini. Man salaka tariqan ilal ilmi ilman sahalla bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi jalan menuju surga. Dan inilah kitab pertama Sahih Imam Bukhari, Kitabul Ilmi fi Sahih, dan di dalam Bukhari ada kitab ilmi, dan ini hadis yang pertama disebutkan Imam Bukhari dalam kitab ilminya, bukan hadis yang pertama dalam sahihnya, tapi yang sahih hadis pertama dalam kitab ilmi dalam sahihnya. Yaitu bab, ya, khuruj fi talabil ilmi. Yaitu keluar, bukan khuruj maksudnya dalam istilah sebagian jamaah, ya. Ini khuruj mencari ilmu, bukan khuruj itu bukan untuk berdakwah saja, tapi juga khuruj dalam arti mencari ilmu, ya. Wajah bi muqaddimatil bab, ya, di mana di awal bab itu disebutkan warahala Jabir, disebutkan contoh seperti Jabir bin Abdullah berjalan satu bulan ke Syam menemui Abdullah bin Unais, ya, di Syam, berangkat dari Madinah hanya kerana hadis satu saja, satu hadis saja yang dia dengar dan dia ingin langsung mendengar dari siapa? Abdullah bin Unais ini. Bala min ahamiyatir rihlah fi talabil hadis, sehingga di sini menunjukkan pentingnya berrihlah, berkelana, melalang buana mencari ilmu hadis, ya. Sehingga mulailah ilmu hadis dalam walam yasha ilmu hadis an hadza taqlidil ilmi. Ibnu Majah tidak juga berbeda dengan dalam masalah taklid ilmi ini, masalah kebudayaan para ulama mencari ilmu, ya. Pada tahun 230 Hijriah, ya, dalam umur yang 22 tahun dia pergi mencari ilmu hadis, ya, ilmu hadis yang lainnya lah. Karena kalau sudah ilmu hadis itu juga ada ilmu tafsirnya, juga ada ilmu fikihnya di situ, ya. Maka lebih banyak ulama mengistilahkan ilmu hadis, ya. Musyafatul syuyukh, berlangsung bertemu belajar pada ulama-ulama, ya, menghadap mereka. Pergilah ke Khurasan, Basra, Kufa, Baghdad, Damaskus, Makkah, Madinah, Mesir, keliling, ya. Jangan dipikir perjalanan waktu itu menuntut ilmu semudah hari ini, bisa naik pesawat satu malam sampai, naik bis dua hari sampai, bukan. Antum bayangkan itu darat kota jauh-jauh sekali antara Baghdad, Madinah, jauh sekantor. Itu bagaimana mereka? Belum ada waktu itu mobil, ya, sepeda motor belum ada. Yang ada apa? Unta sama kuda, ya, dan jalan kaki. Ya, bayangkan sama antum. Ya, antum naik sepeda saja cuma 5 kilo, sekarang pinggang berapa capeknya rasanya melihat. Bagaimana kalau di atas unta, di atas kuda atau berjalan kaki dengan jarak yang ribuan kilo? Subhanallah. Jadi membaca perjuangan ulama itu, bayangkan zaman mereka, biar kita tahu sulitnya mereka dulu mencari ilmu, perjuangan mereka. Jangan dibayangkan zaman mereka seperti zaman kita sekarang, bisa telepon, bisa naik pesawat, bisa naik mobil, naik kereta. Enggak ada zaman itu. Kita bayangkan berapa sulitnya mereka saat itu. Ya, lah jalan yang tidak punya lampu, bahaya di padang pasir, ya, dinginnya mencekam. Tidak semaju zaman sekarang kan? Nah, itu bayangkan berapa kesulitan itu mereka hadapi. Tapi itu tidak tantangan bagi mereka untuk belajar ilmu. Ini suatu hal yang harus diberikan kepada anak-anak muda-muda kita. Bukan tantangan untuk mencari ilmu. Ya, kemudian ya sampai beliau wafat ya kemudian di antara gurunya di sini adalah Ibrahim Ibnu Munzir, yaitu murid Imam Bukhari yang wafat pada tahun 236 ini, dan Hafiz Al-Halwani Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Khallal wa Hafiz Zubair bin Battar wa Salama bin Syubaib, nama-nama gurunya, wa Hafiz Yaqub bin Humaid. Ya, kemudian setelah wabak dari Rehatin Syaqatin istagharakat aktsar min 15 raman, setelah menjalani perjalanan yang begitu sulit dan panjang, yaitu berapa lamanya dia berkelana menuntut ilmu, 15 tahun. Ya, baru setelah itu kembalilah Ibnu Majah ke kampungnya. Nah, ini juga catatan sedikit ya, bahwa dia kembali ke kampungnya. Ya, memang Allah sebutkan dalam falallahu fara taifatan min kulli ummatin, ya. Wa ma kana lil mu'minina kafal yanfiru. Ya, dalam surat Taubah Allah sebutkan, ya, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatan liyatafaqahu fid din. Ya, falau seandainya ada sebagian dan antara mereka ini yang mau menuntut ilmu, kata Allah SWT, kemudian kembali kepada kaum mereka untuk peringati mereka. Nah, ini mengajar setelah 15 tahun dia belajar menuntut ilmu, kembali ke negerinya Kazwin. Wastaqarra biha, dan menetap di sana, munsharifan ila ta'lif. Nah, mulai dia mengarang. Jadi bukan awal-awal menuntut ilmu sudah nulis kitab, bukan ya. Karena ada juga sebagian sekarang pada tulai bil ilmi, orang-orang baru belajar ilmu agama sudah langsung nulis ya. Baru setelah berjalan menuntut ilmu 15 tahun berkelana dia, baru mulai menulis dia. Ya. Menulis, mengarang wariwayat al-hadis, menyampaikan hadis, bada antarat syuhratuhu, ya, sehingga menjadi ulama terkenal ya. Wa qasadahu tullab min kulli makan, sehingga banyak siswa-siswa yang datang dari berbagai negeri datang ke tempat beliau. Min amsal, di antara murid seperti Ibrahim bin Dinar Al-Jarsi, Ishaq bin Muhammad Al-Kazwini, Sulaiman bin Yazid Al-Kazwini, wa Ibn Al-Hasan bin Qattan, wa Abu Bakar Hamid Al-Abhari, dan lain-lain. Ini ulama-ulama yang belajar ke Ibnu Majah. Kemudian karang-karangannya beliau ya, kana munajjah mawdhi' thiqatin mu'asirihi wa taqdirihim. Ibnu Majah ini adalah sangat dipercaya oleh para ulama-ulama di masanya dan sangat menghargai. Ya, ma'dud dan fi kibar a'immah wa fuhul mudarrisin. Dia dianggap di antara ulama-ulama besar dan apa namanya fuhul ya, bentengnya ahli hadis itu fuhul itu selainnya. Ya, di antara tokoh ahli hadis. Faisifu sahibu kitab at-tadwin fi tahrik az-zawin, di mana penulis kitab tentang apa namanya ulama-ulama dan tarikh yang hidup di Kazwin ini menulis, imamun min ma'atil muslimin, ya, ulama di antara ulama kaum muslimin, kabir mutkin, orang yang besar, maksudnya besar ilmunya ya, sangat mutkin ilmunya, makbulun bittifaqin, diterima ya, maksudnya siqah dan diterima oleh para umat, para ulama dan riwayatnya. Imam Zahabi menyebutkan, menilainya, innahu hafizun saduqun wasi'ul ilmi. Dia adalah seorang ahli hadis yang hafal banyak hadis, saduq, luas ilmunya, walam takun syahadat mu'arikhin, ya, walam takun syahadat mu'arikhin lahu bisabqi wa taqaddum illa lisi'ati ilmihi. Ya, tidak adalah kesaksian para ahli sejarah yang menulis tentang yang biografi beliau, kecuali karena memang beliau adalah orang yang sangat tinggi ilmunya, luas ilmunya. Ya. Dan juga melihat bagaimana karang-karangan karya-karya yang dia tinggalkan. Ya. Wera anna mu'azamaha qad imtaddat ilaihi yadul ihmal wa nisyan. Tapi kebanyakan dari karang-karangan ini, ya, banyak yang hilang, ya. Tadha'a ma'ama da'a min zaghair turasina al-azim. Jadi banyak karang-karangan Ibnu Majah ini yang hilang. Fakana lahu tafsirul Qur'an. Ibnu Majah punya tulisan, punya karya, tafsir Qur'an. Yang disebutkan Mukathir wa Sabun Mukathir di kitab Al-Bidayah wa annahu tafsirun hafil. Di mana Mukathir menyebutkan bahwa tafsir tulis menajannya tafsir yang sangat besar. Hafilun. Ya. Wa Syarh Al-Suyuti dan Imam Suyuti juga menyebutkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Ya. Lahu wa lahu aydun kitabun fi tarikh. Dan ini kitab tafsirnya juga disebutkan bahwa Ibnu Majah menulisnya oleh Imam Suyuti dan kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Dan juga dia punya karangan dalam tarikh. ya, dhalla maujudan ba'da wafati muddatan tawilah. Di mana dia punya tarikh juga, sejarah. Kalau bertanya sejarah, kalau ini maksudnya biografi para ulama, ya, yang tadi disebutkan mengkaitkan dari masa sahabat sampai masa dia. Bukan syahadahu Hafidh Ibn Tahir Al-Maqdisi, ya, di mana Hafidh Ibn Tahir Al-Maqdisi memberikan persaksian, ya, wara alaihi ta'liqan bi khati Ja'far, di mana juga pernah dilihat kitab tersebut oleh Ibn Tahir Al-Maqdisi. Kemudian juga ada ta'liq seorang ulama nama Ja'far bin Idris, murid dari Ibnu Majah. Dan Ibnu Katsir waqala Ibnu Katsir bi annahu tarikhun kamil. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa dia tulisan itu tarikh ini seperti Bidayah Nihayah punya Ibnu Katsir juga tarikhun kamil, yaitu lengkap, kata Ibnu Katsir. Itu sejarah yang lengkap. Dan disebutkan mukhalakan Ibnu Khalakan menyebutkan ketika menulis biografi dia, tarikhun malihun. Jadi dari bagus sekali dalam penyusunannya, begitulah. Kemudian tentang Sunan Ibnu Majah, ya. Itu adalah yang tersisa dari kitab beliau, karya beliau, dan sudah terkenal di berbagai negeri Islam, ya, dengan inilah menyebabkan Ibnu Majah terkenal di kalangan kaum muslimin dan memiliki kedudukan wahtalla makanatahu al-ma'rufa bain kibar hifaz wal muhaddisin, di mana dia bertempat seposisi dengan ulama-ulama besar ahli hadis, ya, wa qad adal kitab rabi' kutub sunan al-ma'rufa, dia adalah kitab sunan, Sunan Abu Daud, Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah. Dia empat sunan ini masyhur. Itu Sunan Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah. Wal mutammil kutub sittah, dan dialah pelengkap dari kutub sittah, ya, al-tishmal ila ma sabaqa sahih Bukhari wa Muslim. Yaitu kutub sittah itu sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, kemudian Sunan Ibn Majah. Disebut oleh ulama sekarang dan yang termasyhur dan yang disebut kutub sittah. Enam kutub hadis, ya, kutub sittah. Kemudian kalau sunan itu as-sunan arba'ah. Kalau disebutkan rawahu ashabu sunnah arba'ah, rawahu jama'ah, rawahu ashabu kutubu sittah, nah itu dimaksud adalah mereka-mereka para ulama yang telah membukukan hadis, ya, yang masyhur itu. Kemudian wal mutaqaddimun ulama kanu ya'udduna hadil kutub al-usul khamsah laysa min baini sunan, dan ulama-ulama dahulu tidak memasukkan Sunan Ibnu Majah bagian dari kitabu sittah, tapi hanya lima. Kemudian mu'alam mutakhirin memasukkan Sunan Ibnu Majah menjadi kutub sittah al-mu'tamadah yang dipegang. Wa awalu man ja'alaha kadzalika, pertama yang menjadikan Sunan Ibnu Majah ini menjadikan kutub sittah, masuk ke dalam kutub sittah, adalah yaitu Hafidh Ibn Tahir Al-Maqdisi, ya. Kemudian ketika dia menulis kitab Ibn Tahir Al-Maqdisi ini, yaitu syurut a'immah sittah, itu syarat-syarat enam ulama penulis kitab hadis itu, ya, dalam sunan, dalam kitab mereka itu disulis syarat-syarat mereka. Kemudian wa akhir fi atraf al-kutub as-sittah aw fi jami' al-hadis allati tashtamilu 'alayha. Dan ini merupakan kutub, kitab Imam Ibnu Majah ini kitab yang terakhir dari kutub as-sittah itu, ya. Kemudian setelah itu sepakatlah ulama para umat tentang mengatakan bahwa Ibnu Majah bagian dari kitab, ya, kutub as-sittah tersebut. Ya. Kemudian dahulu ulama ingin menyebutkan apa kitab setelah setelah Nasa'i, ya. Di antara mereka ada menjadikan Muwatta' Malik, ya. Di antara mereka seperti yang dilakukan oleh Muhaddis Abdul Ghani An-Nablusi, ya. Kemudian juga ada yang menjadikan seperti itu Sunan Ad-Darimi, ya. Sunan Ad-Darimi. Ya, tetapi secara umum ulama-ulama mutakhirin sepakat menjadikan Sunan Ibnu Majah ini sebagai kutubus sittah, ya, yang keenam dari kutubus sittah. Baik. Kemudian, bagaimana kekhususan-kekhususan Sunan Ibnu Majah ini? Ya. Istara kitab bidiqati tabwi bihi wa kasratiha. Jadi, di antara keistimewaannya kitab Sunan Ibnu Majah ini adalah itu ketelitian dalam menyusun babnya, dan babnya yang begitu banyak. Dan juga dia sangat teliti juga dalam penamaan dan penyusunan hadis. Mirip dengan Sunan mirip dengan Sahih Bukhari, ya, di antaranya begitu. Fa istami ala muqaddimatin wa sabati salisin kitaban, di mana kitab ini tersusun dari muqaddimah, kemudian 37 kitab, kemudian 1500 bab, kemudian sekitar 4000 hadis. 4341 hadis, ya, 3000 jumlah hadisnya 4341 hadis, ya, 4341 hadis, ya. Kemudian di antara hadis yang jumlahnya 4341 hadis itu, ada 3002 hadis, itu hadis ishtaraka ma'ahu fi takhrijah ashabul kuhul khamsah. Jadi yang lainnya ada sekitar jumlah hadis yang sepakat, ya, yang pengarang hadis, kitab-kitab hadis yang lain, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai juga mengeluarkan hadis itu, ya, Tirmizi dan Nasai, ada sekitar 3002 hadis. Sisanya itu infarad bihi Ibnu Majah. Itu hadis itu hanya diriwayatkan Ibnu Majah. Nah, ini yang khusus hanya tidak terdapat hadis diriwayatkan oleh kitab-kitab yang lain, hanya ada di Ibnu Majah, itu jumlah sekitar 1329 hadis, ya. Wa yazawaid ala majah fi kutubul khamsah. Itu adalah hadis tambahan dari kitab-kitab yang lima, yaitu Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, dan Sunan Nasai. Nah, kemudian dari antara hadis yang Ibnu Majah saja meriwayatkan, itu ada 428 hadis sahih isnadnya, kemudian 119 hadis hasan isnadnya. Wa hadza masyar ilai Ibnu Hajar, ya, ini yang disebutkan Ibnu Hajar, biqauli innu infarra bi hadits katsira sahiha, di mana tambahan yang disebutkan oleh Ibnu Majah hadis-hadis dari kitab yang kita hadis yang lainnya itu, yaitu banyak sekali hadis-hadisnya yang sahih, kata Ibnu Hajar. Baik. Kemudian kitab ini mendapat perhatian dari para ulama dengan mensyarah kitabnya ini, di antaranya seperti Al-Hafiz Alauddin Maglataya. Namanya ini enggak sulit dibaca sedikit. Maglataya Alauddin, yang wafat 762 Hijriah. Dia mensyarah kitab Sunan Ibnu Majah ini. Kemudian juga juga Ibnu Mulakin, ya. Matamsul Hajja ala Sunan Ibnu Majah. Tamusul ilaihi al-hajja al-haja ila Sunan Ibnu Majah. Ini karangan Ibnu Mulakin yang wafat 804 Hijriah. Kemudian dibaca fi syarah Sunan Ibnu Majah karangan Kamaluddin Muhammad Ibnu Mursi Ad-Dubairi. Ya, kemudian juga Misbahuz Zujajah fi syarah Sunan Ibnu Majah karangan Imam Asyuti. Kemudian juga syarah Sunan Ibnu Majah karangan Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi, yang terkenal As-Sindi. Dan kitab ini sudah cetak, ya, dari awal munculnya dunia percetakan, dicetaklah kitab-kitab ini, terutama Sunan Ibnu Majah dan syarah-syarahnya tersebut, ya. Kemudian dicetaklah, ada yang di antara Sunan Ibnu Majah di hasyiahnya, di catatan kaki ini disebut syarah-syarah para ulama seperti hasyiah Sindi, ya, itu yang sekarang menyebar cetakan banyak sekali seperti itu, dikumpulkan syarah Sindi, syarah Suyuti, dan catatan-catatan ulama terhadap penjelasan hadis-hadis Sunan Ibnu Majah. Kemudian, ya, setelah meninggalkan karya yang begitu besar bagi umat, Ibnu Majah wafat pada tanggal 22 Ramadan tahun 273 Hijriah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, ya. Itu jadi beliau wafat pada tanggal 22 Ramadan tahun 273 Hijriah, ya. Atau bertepatan dengan 20 November tahun 886 Masehi, ya. Baik, itu yang dapat kita bahas tentang sekilas biografi Imam Ibnu Majah ini, serta pada faedah yang dapat kita simpulkan dari kisah kehidupan beliau atau biografi beliau. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya, dan juga sebagai motivasi bagi anak-anak kita, generasi muda kita, untuk berkarya, berjuang, ya, mencari ilmu, dan seterusnya. Demikian, kita kembalikan kepada Al-Akh Madu kita dari Studio Cilengsi untuk memimpin atau melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah berkenan untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat di biografi Imam Ibnu Majah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami undang, silahkan dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal, menghubungi kami via telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di 0819896543. Baik, kami coba untuk penelpon yang pertama, silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Di mana? Dengan Ibu Sonia di sini, Om. Silakan Ibu Sonia, langsung pertanyaannya. Ya. Ini Tat, gimana cara kita berterima kasih pada para ulama yang terdahulu yang begitu gigih berjuang untuk menuntut ilmu yang sekarang ini kita rasakan nikmatnya. Jangan sampai kita tuh salah langkah seperti mengunjungi ziarah-ziarah kubur darinya di Banten. Namun mengucapkan Gajah Pemulo Kairon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, Ibu dari Cibinong yang bertanya tentang bagaimana kita menghargai para ulama-ulama kita. Menghargai para ulama-ulama kita pertama adalah mengamalkan nasihat-nasihat mereka, mempelajari karya-karya mereka, ya. Masalah ziarah kubur, ya, tidak ada kekhususan kalau cara untuk menghormati dan menghargai atau memuliakan para ulama itu dengan mengunjungi kubur mereka. Tidak ada dalil yang menunjukkan seperti itu cara menghargai mereka. Tapi bukan berarti dilarang mengunjungi kubur ulama. Cuman maksudnya tidak ada keutamaan khusus yang lebih utama untuk diziarah itu kubur ulama. Belum saya temui dalil. Enggak tahu kalau ada yang lain. Ya. Cuman kenapa dahulu ada orang mempersepsikan bahwa lebih utama dikunjungi kubur ulama, karena ini awal-awal terjadi sejarah sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Abbas, ketika awal terjadi kesyirikan di tengah umat Nabi Nuh, itu adalah mereka ingin menebus kesalahan, mereka merasa bahwa dosa mereka itu banyak dan permintaan mereka tidak akan didengar oleh Allah, takut tidak didengar oleh Allah SWT, mereka bertawassul dengan mereka. Nah, ini jelas pola seperti ini tidak itu tujuan ziarah. Ini yang digambarkan dalam syariat kita, tujuan ziarah adalah dengan hadis-hadis yang sahih. Pertama adalah tudzakkirukumul akhirah, kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu saya mencegah kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahilah, kata Rasulullah SAW, tujuannya ingat akhirat. Kemudian juga yang kedua, tujuan kita ziarah kubur itu adalah untuk mendoakan. Nah, mendoakan para ulama itu bentuk kita juga ketika menyebut nama mereka, rahimahullah, ghafaralahu, Allah mengampuninya, itu untuk doa kita. Kita doakan mereka. Ya, kita doakan semoga Allah menerima mereka, Allah berkahi karya-karya mereka dan seterusnya. Jadi, tapi apakah dilarang kalau ada kuburan-kuburan ulama yang kita ziarahi? Kalau tujuan untuk mendoakan tidak bermasalah, tujuan untuk mendoakan tidak bermasalah. Tapi kalau tujuannya menganggap bahwa kuburan orang soleh lebih berkah, lebih cepat mustajab doa di situ, dan ini belum kita temukan ada dalilnya. Ya, tidak ada dalil menjelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang bagaimana aku supaya menjadi doaku terkabul, Rasulullah memberikan adalah atib mat'amak, perbaiki apa yang kamu konsumsi, makan yang halal. Nah, itu jawab syarat untuk itu terimanya doa. Ya, tempat-tempat yang dianjurkan untuk banyak berdoa seperti di Arafah, kalau di hari Arafah. Kalau tidak di hari Arafah, bagaimana kalau orang pergi Arafah sekarang? Tidak, karena ada hubungan dengan waktu dan tempat. Jadi ada tempat-tempat mustajab itu ada hubungan dengan waktu dan tempat. Di Muzdalifah mustajab doa kalau pas waktu musim haji itu. Di Mina juga begitu. Tapi kalau sudah ke musim haji, enggak ada artinya pergi ke jumrah kemudian doa di sana, enggak begitu. Cuman kata proses ibadah haji, iya, ada keutamaan-keutamaan waktu dan tempat di situ. Tapi kalau sekarang orang pergi ke Mekah umrah, tu pergi Muzdalifah dia doa sana, pergi Arafah dia doa di sana, pergi ke Mina dia pergi dapat jumrah doa sana, enggak ada contoh-contoh demikian. Nah, jadi artinya ketika kita menentukan ini tempat berkah atau tidak, harus ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi memang tempat-tempat berkah itu sesuai yang kita katakan, ada tempat berkah. Madinah, Mekah, itu tempat yang berkah. Terutama di masjid Rasulullah SAW. Tapi bagaimana kita mengambil berkahnya? Mengambil berkahnya bukan tidur di masjid. Bukan pula dengan musab-musab dinding masjid. Ya, karena sebagian orang alat berkahnya apa? Diambil sorbannya, digosok-gosokkan dinding masjid. Nah, atau di Ka'bah di kosong lain, bukan begitu caranya mengambil keberkah di situ. Gimana beribadah kalau di Ka'bah? Tawaf, ya, kalau di Ka'bah tawaf. Nah, atau menyentuh Hajar Aswad dan menyentuh apa, menyentuh Kubur Yamani, itu pola mengambil keberkahan di situ. Maksudnya apa? Mendapat pahala, mencontoh Rasulullah SAW, maka itu sunnah Rasulullah SAW. Jadi semuanya itu dalam beribadah kita perlu mengikuti dalil dan contoh-contoh yang ada dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya kita menghargai ulama, mendoakan mereka, mohon ampun untuk mereka yang mengamalkan nasihat mereka, mempelajari karya-karya mereka, ya, mengambil ilmu dari mereka dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ya? Di mana? Muazzin di Tanjung Enim, Ustaz. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ya, gini Ustaz. Tapi dulu pertama boleh ya, Ustaz ya? Ya, jangan terlalu jauh ya, Bu ya. Gini, bagaimana cara membimbing orang yang sedang sakit, seperti orang koma tapi tidak koma. Kalau kita panggil dia masih nyaut, buka mata. Kita ajak dia komunikasi lebih jauh, udah nggak nyambung lagi. Diajak sholat paling hanya Al-Fatihah, udah itu udah tidur lagi. Bagaimana bimbingnya untuk sholat? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ustaz. Jadi dalam kondisi saat sakit itu banyak para ulama, para fuqaha, para ulama-ulama memberikan fatwa. Jadi kalau dia sakit itu dia boleh bisa menjamak. Ada suatu saat umpamanya dia lagi di zuhur dia pingsan semacam asar, dia kita suruh sholat dengan dijamak. Kalau tidak ada air boleh ditayamumkan dia, ya. Kalau dia pun tidak ada orang yang bantukan dia, dia seingat dia sebetulnya boleh bertayamum sendiri, kemudian dia sholat jamak sholatnya. Jika itu semua kesulitan itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sama sekali dia tidak punya sempat untuk sadar, ya tidak bisa, ya sudah, sakata anhul wajib, karena syarat untuk wajib beribadah itu pertama akal, kesadaran. Buluk al-Islam, berakal, balik, itu kan gitu disebutkan. Ya nanti baru syarat-syarat yang lainnya. Jadi baru seorang syarat taklifi itu tadi gitu. Itu orang yang muslim melakukan ibadah-ibadah lain yang diwajib kepada dia harus berakal dan balik. Ini walau dapat kewajiban dia menyiapkan hukum-hukum yang ditimpakan kepada dia. Baru-baru syarat-syarat yang lain. Kalau sholat ya harus berwudu dan segala macam menghadap kiblat. Kalau dia tidak bisa menghadap kiblat tidak masalah. Kalau dia bisa tidak bisa menyenggarakan tangan tidak masalah. Hanya bisa membaca saja, diwudukan atau ditayamumkan, kemudian dia hanya membaca bisa membelak bibir saja, dibaca saja. Sudah, diajarkan dia. Sudah Al-Fatihah, baca ayat pendek Al-Qul Ahad, kemudian setelah itu umpamanya ajarkan Allahu Akbar, walaupun dia tidak rukuk kan Allahu Akbar, kemudian ajak bacakan doa rukuk, ya Subhanallah Azim, Subhanallah Azim, satu kali pun tidak apa-apa, Subhanallah Azim satu kali aja, karena sunnah juga boleh satu kali. Jadi makanya itu ya, ajaran Islam ini kenapa ada satu kali, kenapa ada tiga kali, ya di mana? Kalau air sedikit, tidak mesti kita wudhu, kadang-kadang harus tiga kali. Kadang-kadang kita lihat, ya ini contoh saya berikan faedah sedikit. Ketika umpamanya orang lagi banyak antri, air sedikit lagi, antri lagi, panjang lagi, ini waktu sudah masuk umpamanya, orang sudah azan, itu sunnahnya apa kita duduk? Tetap tiga-tiga kali? Enggak. Kita wudhu satu kali itu juga sunnah, karena Rasul juga melakukan. Agar orang-orang lain bisa cepat-cepat, air juga cukup. Nah begitu pula ketika sakit, orang ini sudah dalam keadaan begini, jangan dipaksa juga untuk membaca tiga kali, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, cukup satu kali, sudah cukup dah. Yang penting terlaksana, kan gitu. Subhanallah, sudah. Subhanallah, liman hamidah, bacakan kepada dia apa? Doa itidal. Kemudian, Allahu Akbar, bacakan kepada dia doa sujud. Ya, Subhanallah, Rabbiyal A'la, sudah. Satu kali aja. Nah inilah pentingnya berilmu. Ketika tayat, nggak perlu dibaca panjang-panjang doanya, cukup dia tayatut sampai sudah selawat selesai, assalamualaikum aja. Nah itulah kena kita belajar. Dan kita sedang sakit juga begitu, kita sedang sakit juga begitu. Kadang-kadang sebagian orang dia sudah sakit maksakan juga padahal sunnah rawatib, padahal ada kemudahan bagi dia bahwa kalau kita sakit dan biasa melaksanakan sunnah rawatib dan kita tinggalkan saat sakit, kita dapat pahala yang sama. Nah, begitu juga puasa-puasa sunnah, ya kita tinggalkan karena kita sakit, dia dapat pahala. Nah beginilah keindahan Islam itu. Jadi begitu cara kita bagaimana menuntun orang-orang yang dekat kita sedang sakit dalam kesulitan, kita harus belajar ilmu agama. Disitulah pentingnya kita belajar ilmu agama dan mengetahui sunnah-sunnah itu di situ, sehingga kaku di dalam menjalankan agama ini. Dan ajaran agama ini cukup banyak sekali tuntunannya yang memudahkan pengikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menyampaikan nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan untuk telepon yang selanjutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Dengan Pak Hadi di Purwakarta ya. Silahkan Pak Hadi, pertanyaannya. Ini mau nanya ini, saya anak saya kan umurnya udah 18 tahun ya. Tapi kan ada kelainan gitu Pak. Jadi ya yang mukanya sama itu Pak gitu. Kalau diarahin sholat apa itu ya tetap nggak masuk terus, itu gimana ya Pak? Pak Ustaz ya. Iya. Sekolahnya juga di ini di sekolah luar biasa LB gitu ya. Ya. Jadi di, kalau diarahin sholat ya sholat, paling kalau maghrib satu rakaat udah berangkat gitu. Iya. Tolong ya Bos Dad, takut saya ini gitu ya. Iya. Udah diarahin mah udah, cuman ya tetap aja dah nggak bisa gitu. Terima kasih ya Bos Dad ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami Ustaz pertanyaannya, silakan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perlu kita ketahui ya. Perlu kita ketahui setiap ujian dan cobaan yang diberikan Allah itu pasti ada kebaikan di balik itu. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW yang dia wanita sakit ayan, yang penyakitnya enggak pernah sembuh kan toh? Penyakit yang dibawa sejak lahir lah dia gitu kan. Nah, kata Rasulullah, insabarti palaki jannah. Dia meminta supaya Rasulullah mendoakan dia sembuh sakitnya. Kata Rasulullah SAW, jika engkau sabar, bagimu surga. Jadi kalau ada kita mendapat anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, itu jangan kita remehkan, jangan kita rendahkan. Mereka punya keistimewaan-keistimewaan lain sebetulnya, cuman kita belum tahu. Seperti banyak sekarang di orang-orang yang berkebutuhan khusus, justru mereka banyak yang hafal Al-Quran, banyak yang memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang lengkap penciptaannya sekarang, yang sempurna gitu kan, yang maksudnya yang normal gitu. Maka kita harus tetap menyayangi, menghargai, mendidik dia, dan insya Allah kita membina anak kita itu akan dapat pahala yang berganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka tadi ketika Rasulullah diminta oleh orang tadi yang datang dalam keadaan sakit ayan, dia meminta Rasulullah mengatakan, jika engkau mau sabar, kau bagimu surga. Ya, tapi karena wanita ini sakitnya kalau datang terlalu terbuka auratnya, maka wanita minta tolong doakan kepada Allah, jika penyakit itu datang saya tidak terbuka auratnya. Doakan Rasulullah SAW. Ada lagi orang buta karena dia ingin lihat. Ya, dia minta, ya Rasulullah tolong doakan kepada Allah agar Allah memberikan pandangan saya, penglihatan saya. Kata Rasulullah, insabarta palakal jannah. Kalau yang tadi isabarti pelakil jannah, ya kata Rasulullah, engkau mau bersabar bagimu surga, gitu. Jadi segala nikmat yang Allah ambil dari kita itu ada tawarannya itu, ada kebaikan itu. Jadi bagi orang tua kah atau bagi orang yang sedang mendapat ujian itu, dia tidak perlu gelisah. Jika dia sabar, baginya surga. Itu intinya yang pertama dulu. Nah, untuk jawab pertanyaan Bapak, kita tentu hanya berusaha semampu kita. Kalau memang dia memiliki kelemahan seperti itu, bahwa Allah tidak akan mewajibkan di luar kemampuan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa dengan di luar kemampuannya, tidak. Tidak akan membebani hal itu. Nah, namun kalau kita bisa selalu kita perbaiki, tidak apa-apa, tapi tidak perlu bosan. Seberapa bisanya kita berusaha untuk perbaiki dia, mudah-mudahan dia semakin baik. Itu aja. Kita tetap berjuang, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan insyaallah jika memang itu Allah memberikan kepada dia seperti itu, Allah tidak akan menghisab dia. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Nah, maka kita tidak perlu gelisah, tapi kita tetap membina, menyayangi, memperbaiki, ya, mencintai dia seperti anak kita yang lain. Jangan dibeda-bedakan, ya. Karena itu adalah sebetulnya adalah kekayaan yang kita tidak tahu di balik itu pahala apa yang Allah berikan kepada kita, kebaikan apa yang Allah berikan nanti di akhirat kepada kita. Yang pasti jelas seperti mana yang tadi hadis tadi, bahwa orang-orang yang mendapat kekurangan di dunia ini dicabut nikmat-nikmat tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala dari dia, jika dia sabar baginya surga, seperti dari kisah wanita yang sakit penyakit ayan atau laki-laki yang tadi meminta didoakan untuk dipengalikan penglihatan Rasulullah SAW. Cuma yang laki-laki tadi tetap meminta agar Allah membalikkan kepada dia penglihatannya, doakan Rasulullah SAW, maka dia melihat. Padahal Rasulullah sudah kalau mengatakan kepada dia, kalau kamu mau sabar bagimu surga. Jadi intinya di sini ada kesabaran. Nah, bagi orang tua juga demikian, memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus, mesti kita sabar, ya, mesti kita menganggap ini adalah sebuah kebaikan yang dibaliknya ada kebaikan, ya, ada di balik ini ada kebaikan yang kita yakin itu pasti Allah berikan. Allah itu sangat adil, Allah itu sangat penyayang kepada hambanya, maka kita tidak berkecil hati, namun kita tetap berusaha sebaik mungkin untuk melayani, untuk mendidik anak-anak kita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Khawatir Islam, sebelum masuk ke pesan singkat, kami ingatkan untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Kembali kami angkat telepon yang berikutnya. Silakan. Halo. Halo. Kami tunggu pertanyaan Anda di layanan telepon 0218236543. Halo. Belum tersambung. Kami mencoba untuk membaca dari pesan singkat. Pertanyaan pertama dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, sebagian manusia saat ini bermudah-mudah di dalam menjalankan agama ini ketika dihadirkan dalil dari hadis yang terkumpul dari kitab-kitab para ulama, Ibnu Majah, Sahih Bukhari dan Muslim. Mereka berdalih, mereka ini kan mengumpulkan jauh dari zamannya Rasulullah, bisa saja salah. Dan kita mengerjakan apa ini demi kebaikan. Nah, bagaimana pendapat-pendapat orang seperti ini yang terkadang bisa mempengaruhi orang-orang yang kurang di dalam mempelajari agama Islam lebih mendalam? Silakan, Ustaz. Ya, yang pertama, dia mengajari orang dengan tanpa ilmu. Ya, dia telah menjawab, telah mengomentari dengan cara yang kebodohan yang ada pada dirinya. Memang ulama itu mengumpul setelah masa Rasulullah SAW, tapi pengumpulan itu bukan direka-reka oleh mereka, tapi adalah melalui riwayat dari mulut ke mulut, dan itu riwayat itu diperiksa kesahihannya, kenyambungan sanadnya, dan dia harus paham bahwa hadis dikatakan sahih itu apa syaratnya. Bukan setiap hadis yang ada di dalam perkataan hadis. Dan ini memang syubhat-syubhat yang ada dari, sebetulnya dari orientalis untuk bagaimana, dan juga dari orang-orang aklaniin, orang liberal dan orang-orang sekuler, termasuk diantaranya orang-orang yang Mu'tazilah hari ini, ya, juga mengunggah komentar demikian. Ya, mereka menolak hadis dengan cara argumentasi yang sama sekali adalah argumentasi kebodohan. Memang ulama mengumpulkan hadis itu, apakah tujuan ulama mengumpulkan hadis itu apa? Untuk diteliti, kemudian yang sudah valid dan sudah sahih itu diamalkan. Memang tidak setiap hadis yang diamalkan, kecuali yang telah pasti kevalitan dan kesahihannya itu. Nah, kalau menduga-menduga begitu, ya, kok Anda lebih yakin dengan pendapat Anda yang diriwayatkan dari Rasulullah saja juga? Anda apa dasarnya? Kan gitu. Kok dia mendulukan pendapat dia, yakin dengan pendapat dia lebih benar, sedangkan diriwayat dari Rasulullah SAW ditolak oleh dia? Ini secara normal saja cara berpikirnya. Anda tahu ini benar atau salah dari mana? Kan melalui wahyu, bukan direka-reka. Nah, kalau demi kebaikan dan kebaikan, setiap orang melihat semua kebaikan apa yang dilakukan baik. Iblis ketika tidak mau sujud kepada Allah, dia melihat itu suatu tindakan yang baik buat dia. Ya, dia nilai itu perbuatan yang baik buat dia. Ya, setiap orang yang melakukan sebuah tindakan, ya pasti dia menilai hal itu baik bagi dia. Makanya persepsi kebaikan itu bukan menurut apa penilaian sebuah baik buruk itu bukan menurut persepsi masing-masing orang, tapi bagaimana menurut Allah dan Rasulnya. Kalau Allah melarang dan Rasul melarang, ya itu tidak baik, pastilah. Ya, itu saja. Tidak pula dikatakan ini sisi ini ada, sisi ini ada, pasti itu sudah buruk. Minimal keburukannya lebih besar daripada kebaikan kalau seperti khamar umpamanya. Maka Allah sebut kenapa diharamkan khamar? Karena kerusakan yang timbulkannya lebih berat, lebih besar daripada kebaikan yang diharapkan. Nah, ini pola bagaimana pola berpikir, pola menjawab, pola berdiskusi perlu diperbaiki dengan masyarakat kita. Dan orang-orang seperti ini, orang yang menjawab dengan cara tidak ilmiah. Kalau begitu semua hadis Rasulullah SAW bisa ditolak begitu, ya. Maka dia akhirnya dia tidak akan percaya kepada hadis Rasulullah SAW. Dan inilah yang dijadikan sebagai ingkar sunnah. Orang yang ingkari sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah yang dibantah oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah. Ya, orang-orang yang berhujah demikian, ya hadis ini ada yang dhaif. Ada orang sekarang menolak hadis, hujahnya apa? Kan hadis itu ada yang dhaif, ada yang sahih. Memang kamu disuruh ngamalkan hadis dhaif. Yang disuruh kamu tahu hadis yang sahih. Seperti Anda membeli emas sekarang. Anda bisa enggak membedakan antara emas yang asli dan emas yang tidak asli? Enggak bisa kan? Mitasi, enggak bisa. Tapi Anda percaya kepada penjual emas dan itu. Percaya kepada ulama yang telah menerangkan si hadis itu karena dia ahli. Demikian pula kita percaya dengan ilmu ini sekarang semua kita percaya. Kenapa Anda percaya kepada dokter memberikan resep sementara Anda tidak percaya kepada ulama menjelaskan tentang sebuah hadis? Ini kan sudah logika yang tidak sehat. Ya. Kenapa Anda bisa percaya kepada penjual emas dan Anda juga tidak bisa membedakan antara emas yang asli, yang murni, yang tidak? Kualitas emas juga Anda tidak bisa, tapi Anda percaya sudah. Karena dia ahli dan Anda sikoh dan percaya dengan dia. Demikian pula ulama-ulama yang begitu lebih bertakwa, lebih beriman, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menilai sebuah hadis bukan mau-maunya dia, bukan kehendak hatinya dia. Ya. Maka kita lihat kalau ini dipakai maka gugur semua ilmu di dunia ini, gugur semua. Ya, semua ilmu kesehatan. Ini boleh saja dokternya salah. Kenapa harus makan obat antum? Tinggalkan itu obat, boleh saja dokternya salah resep. Kalau keraguan-keraguan seperti ini ditanam pada diri orang, semuanya enggak akan jalan hidupnya dia. Ya, ketika nyetop mobil, ini benar enggak ke arah sana ini? Ke Cilengsi umpamanya. Oh, jangan-jangan dia belok nanti. Ya enggak usah naik mobil, kan itu kecurigaan yang tidak pasti. Kecurigaan ini atas kebodohan. Ya, maka ini pola-pola berpikir yang tidak sederhana kadang-kadang ketika jauh dari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menyampaikan bimbingan dan berjawaban yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya via pesan singkat, silakan di 0819896543. Halo, telepon yang berikutnya silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan siapa dan di mana? Pak Amin dari Jonggol mau nanya. Iya. Bagaimana untuk mendoakan ya ibu bapak kita, khususnya pada aki nenek kita itu pada tubuhkan kaum muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, mendoakan orang tua kita. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Allahumma fili jaddi wali jaddati. Boleh saya kita baca demikian dan juga termasuk dalam doa yang umum itu. Allahumma fili muslim muslimah pasti masuklah. Ya, masuk orang tua kita, kakek kita, guru kita, siapapun saja. Itu masuk semua. Ya, jika kita baca Allahumma fili muslim muslimah. Tapi kalau kita mau mengkhususkan Allahumma fili ummi wa abi wa jiddi wa jaddati, ya boleh aja. Ya, Allah ampunilah ibuku, ayahku, ya, nenekku, kakekku, boleh saja. Wa ammi, boleh saja. Dikhususkan, boleh saja. Baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab, boleh saja. Ya. Tapi apakah masuk juga dalam doa yang umum? Ya, masuk doa. Masuk Allahumma fili muslim muslimat, mu'minin mu'minat, ahya'i minum amwat. Ya Allah, mohon ampunin kaum muslim muslimat, ya, dan mu'minin mu'minat, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Ya, itu boleh. Umum semua. Boleh masuk semuanya. Ya. Kalau kita khususkan pun boleh. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan kembali, silahkan untuk telepon yang berikutnya. Halo. Silahkan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini Bapak? Di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini Bapak? Dari Bapak, dikecilkan saja volume televisi atau radionya supaya tidak feedback atau kembali lagi ke layar TV kami. Ya, terputus, mohon maaf. Kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan dikecilkan volume televisi atau radionya. Halo. Halo. Ya. Dengan siapa ini, di mana? Dari dengan Sofat dari Kota Palu. Ya, silakan pertanyaannya. Ya. Saya mau bertanya tentang bagaimana sikap kita kepada kedua ustaz yang telah menolak bahwa Allah itu berada di atas ars. Maksudnya bagaimana sikap kami para penuntut ilmu dalam menyikapi itu? Iya, baik. Iya, sekarang. Ya, faham. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya nasihatkan semua para penuntut ilmu tidak perlu ikut campur dalam membicarakan, membantah, dan menjawab sebuah syubhat mereka. Silakan dipersilakan itu yang dijawab oleh para ustaz-ustaz antum yang berilmu. Jadi tidak perlu banyak berkomentar di media sosial, dimanapun saja, tidak perlu. Cukup yang ahli yang berbicara dalam hal ini. Itu yang pertama. Supaya tidak membawa suasana yang tidak kondusif. Jadi kalau sesama orang-orang berilmu, mereka biasa saling memberikan jawaban, memberikan bantahan, itu biasa. Tetapi tentu tetap menjaga bahasa-bahasa yang tidak merendahkan, meremehkan. Maka oleh sebab itu, para penuntut ilmu tidak boleh ikut-ikutan mengomentari, menjawab, menghina, memaki, tidak boleh. Ya, itu pertama, adab pertama. Yang kedua adalah antum belajar akidah yang benar, ya, belajar bagaimana memahami akidah yang benar, ya, belajar dari awal, bukan hatinya belajar comot-comot, belajar sedikit, lupa, kemudian campur lagi ke sini, tidak. Belajar yang rutin, yang fokus, yang teratur, yang konsentrasi, begitu. Jadi, kemudian tidak perlu banyak tanggap, jangan pula berdebat, pokoknya para fan-fan ustaz tersebut mengomentari hal-hal yang bermacam-macam, antum tidak usah lawan, biarkan saja, bah. Biarkan, enggak perlu, itu hanya debat-debat kebodohan, ya, enggak perlu. Kemudian, kita hanya sekedar menjelaskan apa yang kita punya ilmu, di mana kesalahannya, terima atau tidak terima oleh si fulan, si C, si B, si A, terserah, itu hanya kita ingin menjelaskan kepada umat, ya. Adapun tentang dia mau menerima kebenaran itu kembali kepada dirinya sendiri dan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menyelamatkan umat yang di mana perbedaan-perbedaan itu dijadikan sebagai alat untuk provokasi, saling benci, saling memusuhi, bahkan untuk mengkat dan untuk menghambat pembangunan dakwah, pembangunan sekolah segala macam. Maka ini perlu kita kupas. Bahwa itu bukanlah pendapat yang disebutkan disebabkan kepada Ibnu Taimiyah, disebabkan kepada Muhammad Wahab, tapi itu pendapat ulama salaf yang sebelumnya. Makanya kita katakan bahwa itu semuanya pendapat ini bukan pendapat-pendapat reka-rekaan dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Muhammad Wahab. Tapi kita kembalikan kepada nusus, kepada kitab-kitab salaf semua. Makanya oleh sebab itu ketika kita membantah, kita kemukakan dasar-dasar, referensi-referensi dalam perkataan yang diyakini oleh orang-orang salafi dan orang-orang yang dituduh sebagai cap sebuah Wahabi. Maka itu saja kita. Biar umat tercerahkan. Yang selama ini termakan dengan opini dan isu fitnah ini tidak sedikit telah memakan korban. Maka dari itu, kita tugasnya hanya mencerahkan umat saja. Ini dasarnya, ini penjelasannya, di mana kesalahannya, mana titik pertemuannya. Maka dalam diskusi kita mencari hal-hal yang di mana perselisihan itu yang terjadi, kenapa terjadi, dan kita jelaskan. Jadi oleh sebab itu, para penuntut ilmu cukup belajar saja, tidak banyak komentar, tidak banyak ocehan, tidak banyak hal-hal yang membawa suasana tidak baik. Ini maka saya berikan ketentuan itu untuk tetap belajar saja. Hormati semua orang. Ya, jangan hanya menghina, memaki, menjejek. Tidak usah, biar. Biar cukup, sudah dijawab oleh sebagian ustaz, selesai. Ya. Dan ini konsep para ulama dahulu. Para ulama dulu, ada yang sudah dijawab oleh ulama lain, dibantah ulama lain, mereka juga tidak bondong-bondong ke semua-semua. Sudah cukup. Tugas dakwah lain dianggap dilakukan, dilanjutkan. Jadi memang di antara ulama ada yang fokus menjawab subhat-subhat ini, karena merasa dia mengetahui menjawabnya, dia menjawab. Ya, tidak harus setiap ustaz juga harus menjawab, karena banyak tugas-tugas dakwah kita yang harus kita lanjutkan, pendidikan umat yang harus kita lanjutkan, ya, kemudian dakwah harus kita lanjutkan. Kita juga tidak harus terfokus kepada bantahan-bantahan itu saja, tapi hanya ingin menjelaskan kebenaran kepada umat, biar umat tercerahkan, ya, biar orang-orang selama ini termakan oleh opini-opini, oleh isu dan fitnah itu tercerahkan. Itu saja keinginan kita, biar umat ini jadi hidup, jadi tenang. Dalam berbeda pendapat mereka berdewasa, dapat memahami satu sama lain. Nah itu yang kita inginkan, ya. Ditinggal meninggalkan perbuatan-perbuatan mudah menuding, mudah menuduh, mudah memprovokasi. Nah ini yang ingin kita bentuk masyarakat yang betul-betul dewasa dalam berilmu, berdewasa dalam beragama, ya. Demikian. Jadi oleh sebab itu penuntut ilmu belajar terus, ya. Kemudian apa lagi? Tidak mengurusi hal-hal seperti itu, tidak banyak komentar, cukup dengar, pelajari, dalami, pahami, sudah, ya, karena masing-masing, ya, punya wewenang, tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW memberikan pendidikan kepada kita, min husni islam mar'i tarku malaini, di antara bukti baiknya Islam SAW meninggalkan yang bukan urusan dia. Maka dalam bahasa Arab menyebutkan a'til qausa bariyah, berikan panah-panah itu pada orang yang ahli memanah. Ya, itu. Bukan kita ingin coba, saya punya panah ini, mau nembak sendiri. Enggak, antum enggak ahli nembak. Ya, enggak mau ahli memanah, jangan. Atil qaus bariyah, berikan panah itu kepada orang yang ahli memanah. Nah, oleh sebab itu, tinggalkan yang bukan urusan kita, tinggalkan yang bukan urus kepentingan kita, kita cukup belajar, memperhatikan, ya, mengamalkan, dan selalu belajar, agar kita, ya, mengetahui mana yang benar itu benar, mana yang salah itu salah. Dan selalu membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan ketika Rasulullah SAW mulai umpamanya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail, Jibril wa Mikail wa Israfil fatara samatul ard, alim al-ghaib wa syahadah, innaka tahkumu baina ibadika bima kanu yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafu fihi minal hakim, innaka tahdi man tasha ila siratul mustaqim. Atau doa, ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Itu baca doa-doa itu selalu, ya, agar kita selalu ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam kebenaran, melihat yang benar itu adalah benar dan Allah memberikan kita keinginan untuk mengikuti kebenaran, melihat yang salah itu adalah salah dan Allah menyelamatkan kita dari mengikuti yang salah tersebut. Demikian, wallahu a'lam bisawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih para ustaz yang telah dengan sabar menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk baik dari via telepon maupun pesan singkat. Kami mohon maaf tidak bisa kami angkat seluruhnya pertanyaan yang Anda akan ajukan kepada Ustadz. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadhal, Ustadz. Terima kasih banyak kepada semua para pemirsa dan pendengar yang telah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberkahi waktu antum, ya, harta antum, keluarga antum, dan ilmu antum, dimudahkan segala urusannya, dijaga oleh Allah SWT dari segala keburukan. Ya, moga Allah melindungi antum dari segala hal yang buruk. Kemudian terima kasih banyak kepada teman-teman di tim yang ada bekerja di tim reporter seterusnya yang peliput, ya, para di audio di studio, ya, baik yang di studio Selinsi maupun studio studio Imam Syafi'i. Kemudian mohon maaf jika ada dalam penjelasan hal-hal yang kurang memuaskan dan kurang jelas. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.